Mitra Bisnis Kompas menulis, warga Syiah Sampang kecewa dengan Presiden SBY yang sampai sekarang tidak kunjung tuntas menyelesaikan masalah diskriminasi dan kekerasan agama yang dialami sampai harus mengungsi dari kampung halaman sejak satu tahun lalu. SBY malah melempar penyelesaian itu kepada pemerintah daerah yang bukannya mengedepankan keragaman beragama, tapi malah meminta kaum Syiah bertobat dan pindah keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan cendikiawan Islam Haidar Bagir. Pak Haidar, apa komentar Anda soal ini? Sebetulnya Pak SBY itu hanya perlu menjalankan hukum saja, ya. Kan ini negeri, semua orang berhak hidup di sini. Nggak ada satupun undang-undang yang melarang orang untuk menjalankan keyakinannya. Siapapun termasuk penganut mazhab Syiah di Sampang itu. Nah, itu saja hukum dijalankan harusnya, ya. Kalau dikembalikan ke Pemda Jawa Timur, ya, apalagi kalau itu nanti dikembalikan lagi oleh Pemda provinsi sampai ke daerah, ya, justru sumbernya di situ kok selama ini. Pimpinan daerah di Sampang dan sekitarnya itu kan jelas-jelas termasuk di antara yang ikut melakukan penindasan terhadap kaum muslim Syiah Sampang. Mana mungkin selesai. Sudah begitu deadline-nya yang saya baca dari koran, pokoknya sebelum selesai jabatan saya harus selesai. Siapa yang akan mengerjakan itu? Ya paling dipermainkan saja Pak SBY itu. Dipermainkan, diseolah-olah dikerjakan, ditunggu sampai jabatannya selesai. Nggak akan mungkin itu terjadi. Ya. Padahal sebetulnya kalau beliau ngikuti dan mau, itu situasinya sudah cukup kondusif. Sudah sebagian pengungsi kembali. Tapi entah kenapa tahu-tahu dibawa lagi oleh polisi, dikembalikan lagi ke tempat pengungsian yang sekarang. Jadi sebetulnya sudah gamblang luar biasa keadaannya ini. Masyarakatnya sudah siap menerima, ada anasir yang tidak ingin itu terjadi, didukung oleh Pemda, bukan Pemda provinsi ya, tapi Pemda Sampang dan sekitarnya, dihalang-halangi, ya. Bahkan saya bisa mengatakan Pak SBY itu dipermainkan, sudah ngomong dengan tegas, dimuat di koran-koran, tapi pada kenyataannya itu tidak jalan gitu ya, tapi ya begitulah kelihatannya gayanya presiden kita itu. Langkah atau desakan seperti apa Pak yang diperlukan agar kasus ini tidak terus berlarut? Ya ini sebetulnya menurut saya bukan persoalan Muslim Syiah Sampang saja ya. Ini sebetulnya test case untuk kesatuan dan persatuan di negeri kita gitu ya. Kalau tindakan-tindakan seperti ini, ya tindakan melanggar hukum yang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun, dibiarkan, maka orang-orang yang memang punya kecenderungan untuk memonopoli kebenaran, ya, tidak memberikan hak kepada orang yang berbeda, ya akan merasa dapat angin. Kalau ini ternyata akhirnya nggak bisa dikembalikan juga para pengungsi ini, mereka merasa, oh kalau saya mau saya bisa juga lakukan ini. Jadi ini sebetulnya satu miniatur dari tantangan besar untuk bangsa kita. Jadi kita mengimbau kepada Pak SBY, ya dengan gayanya yang ingin menghindarkan konflik gitu, bahwa yang nomor satu itu adalah pendekatan hukum. Dan kalau hukum diterapkan dengan adil dan konsisten, orang pasti akan menerima. Mungkin akan terjadi resistensi di sekelompok kecil masyarakat. Tapi bukannya adanya penguasa itu tujuannya itu. Penguasa itu diberi otoritas oleh masyarakat, bahkan punya polisi yang senjatanya diberikan oleh masyarakat. Itu kan memang diberi amanah untuk bisa menegakkan hukum. Kalau memang cara-caranya 100% harus cara-cara persuasif, lah buat apa ada penjara, ada pengadilan? Itu kan disediakan untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum dan kemudian harus melalui apa yang disebut sebagai represi itu, gitu ya. Jadi saya kira itu saja sebetulnya. Kita tidak mengharap lebih kepada Pak SBY. Kita hanya minta beliau menerapkan hukum, menggerakkan seluruh aparat yang beliau miliki, tentu dengan adil, tidak gantian menindas orang lain. Kalau itu diterapkan, ada resistensi seperti apapun, mudah-mudahan itu hanya merupakan bagian dari pembelajaran dan masyarakat menjadi makin matang. Tapi diambangkan seperti sekarang, ini saya kira akan berlarut-larut dan memberi sinyal buruk pada kelompok-kelompok yang mau memaksakan pendapat bahwa ternyata pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa juga kalau itu mereka lakukan. Demikian cendikiawan Islam Haidar Bagir. Saya Wendy Lim.